الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد بل كتب المؤلف حفظه الله تعالى الباب الرابع باب yang keempat dari كتاب الزكاة dari كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة في زكاة بهيمة الأنعام penjelasan tentang zakat hewan ternak وفيه مسائل dan ada beberapa permasalahan yang bahas dalam bab ini وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ هِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ yang dimaksud بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ adalah unta dengan berbagai jenisnya sapi dengan berbagai jenisnya dan kambing dengan berbagai jenisnya wal baqaru yashmalu al jamus aidan dan termasuk dalam jenis al baqar selain sapi juga termasuk kerbau kerbau termasuk dalam jenis al baqar Adapun banteng tidak termasuk. Fahuwa naw'un min al-baqar. Maka kerbau termasuk dari jenis al-baqar. Oleh karena itu diperbolehkan menjadikan kerbau sebagai hewan kurban. Karena dia termasuk dalam jenis bahimatul an'am dari jenis al-baqar. Wal ghanamu yashmalu al-ma'iza wad-dha'na. Sedangkan kambing mencakup al-ma'iz dan al-dha'n. Al-ma'iz atau biasa yang disebut kambing kacang. Dengan berbagai macam jenisnya pula. Demikian pula al-dha'n, domba dan yang lainnya. Wasummiyat bahimatul an'am li'annaha la tatakallam. Dan disebut hewan-hewan ini bahimatul an'am disebut bahimah sebab mereka tidak berbicara ini menurut pandangan manusia bahwa mereka tidak mampu berbicara minal ibham wa huwa al-ikhfa Bahima berasal dari kata al-ibham yaitu al-ikhfa menyembunyikan wa adamul idhah dan tidak jelas sehingga hewan-hewan ini disebut bahima al-bahaim al-an'am mereka dari hewan ternak dan tidak ada zakat dari selain jenis hewan-hewan ternak ini tiga jenis hewan ternak oleh karena itu tidak ada zakat pada unggas ayam itik dan yang lainnya tidak ada zakat pada kuda jika seorang memiliki kuda bahkan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak adanya zakat kuda ini laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farasihi shadaqah tidak ada kewajiban sedekah zakat pada harta budak seorang muslim demikian pula kudanya terkecuali apabila hewan tersebut diperuntukkan untuk perdagangan jadikan sebagai hewan yang diperjualbelikan maka ini termasuk ke dalam bab urudut tijarah, harta yang diperjualbelikan. Namun asal hukum bahwa hewan tersebut tidak termasuk dalam hewan-hewan yang harus dikeluarkan zakat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, syurutu wujubiha, syarat-syarat diwajibkannya zakat dari hewan ternak. Yushtaratu liwujubi zakati fi bahimatil an'am asyurutu at-taliyah, disyaratkan wajibnya zakat pada hewan-hewan ternak beberapa syarat berikut. Yang pertama, an tablughal an'am an-nisab asy-syar'i, mencapai nisab syar'i. Berapa nisab syar'inya? Wa huwa fil ibili khamsun, kalau unta harus mencapai 5 ekor. 4 ekor tidak ada zakat. 4 ekor unta tidak ada zakat. Harus mencapai 5 ekor. Wa fil baqari 30. Adapun pada sapi 30 ekor. 29 ekor tidak ada zakat. Wa fil ghanami 40. Pada kambing 40 ekor. 39 ekor tidak ada zakat. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsi dhawdin sadaqah." Tidak ada sedekah, tidak ada zakat apabila di bawah 5 dhawd. Dhawd yakni unta. Ya. Adz-dhawdu itu hitungan dari 3 sampai 10 ekor unta. Dan di sini disebutkan 5. Tidak ada zakat apabila di bawah 5 ekor unta. Wali hadis Mu'adzin, dan berdasarkan hadis Mu'adz, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam usaddiq ahli al-Yaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutusku untuk memerintahkan pada penduduk Yaman membayar sedekah, membayar zakat. Fa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'a. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengambil zakat dari jenis sapi al-baqar apabila mencapai 30 ekor, ya, 30 ekor tabi'a. Nanti akan disebutkan jenis-jenis usianya. Disebut tabi'a apabila sapi tersebut sempurna berusia 1 tahun, memasuki tahun yang kedua, itu disebut tabi'a. Tabi'a. Wa min kulli 40 musinnah, dan dari setiap 40 ekor kambing baru ada zakat musinnah. Ini juga nanti akan kita terangkan, musinnah berbeda antara satu jenis hewan dengan hewan yang lain. Adapun untuk kambing, musinnah apabila sempurna 1 tahun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salat salam, na'am, afan, min al-baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinna. Ini masih menjelaskan tentang zakat sapi. Adapun tabi' berusia 1 tahun. Ya. Dan apabila berjumlah 40 ekor sapi, 40 ekor sapi, maka zakatnya musinna. Maka zakatnya musinna dari jenis sapi yang sempurna berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat sa'imatur rajul naqisatan min 40 syatan falaysa fiha shadaqah. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apabila sa'imatu ar-rajul, nanti akan dijelaskan apa itu makna sa'imah, yaitu hewan-hewan yang mereka mengambil makanan dari rumput-rumput yang liar, ya, jadi diternakkan, dilepaskan kambing-kambing tersebut lalu kambing itu makan dari rerumputan yang tumbuh liar. Yang tumbuh liar ini disebut sa'imah. Apabila kurang dari 40 ekor kambing, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada zakat padanya. Jadi ini syarat yang pertama, harus memenuhi nisab. Untuk kambing harus mencapai 5 ekor. Jenis sapi harus mencapai 30 ekor. Jenis kambing mencapai 40. Dan tidak ada zakat di bawah jumlah tersebut. Yang kedua, ayyahula alal an'ami haulun kamil inda malikaha wa hiya nisab. Ya. Jumlah nisab tersebut itu bertahan selama setahun sempurna. Selama setahun. Oleh karena itu ketika seorang memiliki sapi 30 ekor, maka dia menghitung semenjak mencapai nisab. Itu dihitung selama setahun. Apabila jumlah sapinya tidak kurang dari 30, maka harus dikeluarkan zakat. Li hadith la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta hingga mencapai usia setahun. Sempurna pada saat telah mencapai nisab. Yang ketiga, antakuna sa'imatan. Yang ketiga, hewan-hewan ternak tersebut yang dimiliki oleh seorang, kondisinya sa'imah. Sifatnya sa'imah. Apa itu sa'imah? Wahiyya allati tar'a al-kala al-mubah. Yaitu yang memakan dari rerumputan yang tumbuh liar, yang diperbolehkan baginya untuk memakannya. Ya, padang rumput, ya, rerumputan-rumputan yang tumbuh liar. Ini yang menjadi konsumsi dari hewan tersebut. Wa huwa alladhi nabata bi fi'lillahi subhanahu duna yazra'ahu ahadun, yaitu tumbuhan yang tumbuh dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakannya tanpa ditanam oleh seseorang. Tanpa ditanam oleh seorang, yang tumbuh dengan sendirinya, tumbuh liar. Fil hawli au akthari. Selama setahun, hewan tersebut makanannya dari rerumputan liar tersebut. Setahun atau mayoritasnya. 7 bulan, 8 bulan, mayoritasnya diambil dari yakni dia memakan dari hasil dari rerumputan yang liar tersebut. Jadi bukan sesuatu yang disimpan di dalam kandang lalu kemudian dia mengambil atau dia membeli rerumputan lalu kemudian dia membawanya ke kandang dan memberi makan kepada hewan-hewan ternak tersebut. Ya. Jadi syaratnya sa'imah. Tanpa sa'imah tidak ada zakat. Jadi hewan itu dikeluarkan dari kandang lalu kemudian dia mencari makanannya sendiri. Dia mencari makanannya sendiri. Jadi sehingga pemilik hewan tersebut dia tidak kerepotan untuk mencari makan. Tinggal dia lepas dari kandang, maka dia mencari makanannya sendiri. Sore hari dia kumpulkan dan masukkan kembali ke dalam kandang. Ini mayoritas makanan dari hewan tersebut. Inilah yang ada zakatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa fi shadaqatil ghadabi fi sa'imatiha, bahwa pada sedekah atau zakat kambing sa'imah. Ini syaratnya. Idza kanat 40 ila 120 syah, apabila berjumlah dari 40 sampai 120, maka ada seekor kambing yang harus dikeluarkan zakat. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli ibilin sa'imah wa fi 40 bintul labun, dan pada setiap pada setiap unta yang sa'imah, ya, ini juga sifat yang menunjukkan bahwa yang ada zakatnya apabila dia bersifat sa'imah, yang mencari makanan sendiri di rerumputan yang tumbuh liar. Fi arba'in bintul labun, apabila berjumlah 40 ekor, maka dikeluarkan bintu labun. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud bintu labun. Fa in kanat tar'a aqall al-hawl wa ya'lifuha aktharuh fa laysat sa'imah. Apabila dia mencari makan kurang dari setahun, ya, jadi makanan bebasnya atau dia makan dari rumput-rumput yang tumbuh liar 5 bulan, 4 bulan, di bawah setahun, di bawah dari setahun, wa ya'lifuha aktsar, dan mayoritasnya dia memberi makan. Mayoritasnya dia memberi makan. Ya, dia mencarikan makan lalu kemudian dia membawa ke kandangnya. Ini mayoritas yang dimakan oleh hewan tersebut, maka tidak termasuk ke dalam jenis sa'imah. Wala zakata fiha, sehingga tidak ada zakat padanya. Jadi ini syarat yang ketiga, dia harus sa'imah. Yaitu mayoritas makanannya diambil dari rerumputan yang tumbuh liar, dia tinggal dilepaskan lalu dia memakan apa yang hendak dimakannya. Yang keempat, alla takuna amilah, hewan tersebut bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ard aw naqlil mata', yaitu hewan yang digunakan oleh pemiliknya untuk membajak sawah atau untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yakni dibuat bekerja. Aw hamlil aqal, atau untuk membawa beban-beban yang berat. Li'annaha tadkhulu fi hajatil insanil asliyati kathiyab, sebab kalau hewan itu bekerja maka dia statusnya sama seperti kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia, sama seperti pakaian. Maka sebagaimana pakaian yang dikenakan berapapun banyaknya tidak ada zakat, maka demikian pula hewan-hewan yang dimanfaatkan dan jadikan sebagai hewan bekerja. Amma idza uiddat lil kira fa inna zakata takunu fima yahsulu min ujratiha. Adapun jika hewan-hewan tersebut dipersiapkan untuk dipinjamkan sehingga dia mendapatkan penghasilan, ya, ada yang membutuhkannya maka dipinjamkan lalu dia mendapatkan penghasilan, maka zakat yang diwajibkan adalah hasil dari sewa menyewa tersebut. Hasil dari sewa menyewa itulah yang dikeluarkan zakat apabila terkumpul nisabnya lalu bertahan selama setahun. Idza hala alaihi al-haul, maka yang wajib baginya mengeluarkan zakat seperti zakat harta secara umum. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan 4 syarat dari syarat wajibnya zakat: mencapai nisab, kemudian sempurna selama setahun, kemudian status hewan tersebut sa'imah, ya, mayoritas makanannya dari rumput-rumput yang tumbuh liar sehingga pemiliknya tidak kesulitan untuk mencari makanan untuk hewan-hewannya tersebut, kemudian hewan itu bukan hewan yang dijadikan sebagai hewan pekerja yang termasuk dalam kebutuhan pokoknya. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.